kosong, pura-pura kantong kosong. Yes kone, kasih keluar uang dalam kantong. Miras ini sudah jadi bagian sapu jantung. Tak perlu kau cari agar bisa dapat kantong. Kakak dong tenang, kincing iblis saja mo. Pasti kakak dong senang, curhat tadi saja toh. I wanna fly. Hidup pasti berkelas.